Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab untuk pemula dan buku yang kita jadikan sebagai pegangan panduan dalam pelajaran ini adalah buku Ayo Belajar Bahasa Arab untuk anak-anak tingkat dasar Madrasah Ibtidaiyah terbitan At-Tuqa. Kita telah membaca pelajaran ke-6 yaitu kosakata yang berkaitan dengan alat transportasi wasailu an-naqli wasailun naqli. Pada pelajaran ke-6 yang telah kita baca disebutkan 6 kosakata. Yang pertama, mobil. Bahasa Arabnya sayyaratun. Sepeda darrajatun. Dokar arabatun. Kereta api qitarun. Pesawat terbang ta'iratun. Kapal safinatun. Taksi sayyaratul ujrati. Bis hafilatun. Truk syahinatun. 9 kosakata berkaitan dengan wasailu an-naqli, alat transportasi. Seperti biasa, insyaAllah sebelum kita melanjutkan pelajaran ke-7, kita ingin mendengarkan beberapa ikhwah yang sudah siap untuk menyetorkan hafalan pelajaran ke-6. Taib. Siapa ini yang sudah siap? Tafadhol. Silakan yang sudah siap sebelum ditunjuk. Baik, silakan Ammar Abu Salman. Tafadhol dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu sadisu, pelajaran 6. Wasailun naqli, alat transportasi. Sayyaratun, mobil. Darrajatun, sepeda. Arbatun, dokar. Ta'iratun, pesawat terbang. Kitarun, kereta api. Sapinatun, kapal. Sayyaratul ujroti, taksi. Hafilatun, bus. Syahinatun, truk. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Berikutnya, Al-Akh Abu Salman Subang. Ad-darsus sadis, pelajaran ke-6, wasailun naqli, alat transportasi. Mobil, sayyaratun, sepeda, darrajatun, dokar. Arabatun. Safinatun, taksi, sayyaratul ujroti, bus, hafilatun, truk, syahinatun. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Tadi beberapa terputus, tidak terdengar suara mungkin karena gangguan sinyal ya. Ahsan tabarakallahu. Ini yang belum dikasih nama, kasih nama ini. Baik. Berikutnya Al-Akh Abu Abdillah Joko. Silakan. Bismillah. Wasailun naqli, alat transportasi. Mobil, sayyaratun. Sepeda, darrajatun. Dokar, arobatun. Arobatun. Arobatun. Kereta, kitorun, pesawat, toirotun, kapal, syafinatun, taksi, syayarotu, ujroti, truk syahinatun, bus, hafilatun. Masya Allah, barakallahu fiik, ahsan. Berikutnya, Al-Akh Abu Aulia. Naam, ana ustaz. Tafadhal dibaca. Ad-darsus sadisu, wasailun naqli, alat transportasi. Taksi, sayyaratul ujrati. Truk, syahinatun. Mobil, sayyaratun. Pesawat terbang, ta'iratun. Sepeda, darrajatun. Kapal, safinatun. Kereta api, kitorun. Bis, hafilatun. Dokar, arobatun. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahsan. Barakallah. Al-Akh Randi. Gimana, masih gangguan suaranya? Nah, nampaknya masih ada gangguan. Kita beralih. Ya, Afan Akhrandia. Kita pindah dulu. Al-Akh Abu Abdurrahman Afri. Silakan, fadhal baca. Bismillah. Wasailul naqli, alat transportasi, mobil, sayyaratun, sepeda, darajatun, dokar, arobatun, kereta api, qitarun, pesawat terbang, ta'iratun, kapal, safinatun, taksi, sayyaratun, sayyaratul ujarati, truk, hafilatun, truk syahinatun, truk syahinatun, ya, truk syahinatun, bus hafilatun. Barakallahu fiikum, masyaallah, ahsan tabarakallah. Nah, kita cukupkan dulu, nanti yang lain bisa membaca materi Nadia insyaallah. Baik, kita akan membaca pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran ke-7. Pelajaran ke-7. Bisa dibuka halaman 39. 39. Ad-darsu sabi'u. Pelajaran ke-7. Al-mat'umu wal-mashrubu. Al-mat'umu wal-mashrubu. Makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Ada 12 kosakata yang harus kita hafalkan pada pelajaran ke-7 ini. Yang pertama, nasi, ruzzun. Roti, khubzun. Daging, lahmun. Telur, baydhatun. Keju, jubnun. Jagung, zuratun. Air, ma'un. Madu, asalun. Jus, asirun. Teh, syayun. Kopi, qahwatun. Susu, labanun. Saya ulangi. Pelajaran ke-7. Al-mat'umu wal-mashrubu. Yang sudah memiliki bukunya bisa dibuka halaman 39. Al-mat'umu wal-mashrubu. Makanan dan minuman. Nasi, ruzzun. Roti, khubzun. Daging, lahmun. Telur, baydhatun. Keju, jubnun. Jagung, zuratun. Air, ma'un. Madu, asalun. Jus, asirun. Teh, syayun. Kopi, qahwatun. Susu, labanun. Setelah itu ada latihan-latihan yang jika ingin dikerjakan silahkan dikerjakan di buku. Sekarang fokus kita adalah menghafal 12 kosakata ini. Nah, sebelum menghafal kita coba dengarkan terlebih dahulu bacaan dari teman-teman. Tadi yang belum setoran hafalan, Al-Akh Fadl, Fadlul, Abu Fudail. Silahkan dibaca dengan melihat. Dengan melihat. Ad-Darsus Sabi'u, pelajaran ketujuh. Al-Tam'umu wal-Mashrubu, makanan dan minyak. Ruzud, nasi. Hubzud, roti. Lahmud, daging. Bayuwotud, telur. Jubnud, keju. Lurotun, jagung. Ma'un, air. Asalun, madu. Asirun, jus. Syayun, teh. Kohwatun, kopi. Labanun, susu. Nah, ahsan tabarakallahu fiik. Masya Allah. Berikutnya, Al-Akh Abu Ziyad Fajar. Silakan, tafadhal dibaca. Pelajaran ketujuh, melihat bukunya. Ya, sebentar, Ustaz. Pelajaran ketujuh, Ad-Darsus Sabi'. Al-Mat'umu wal-Mashrubu. Nasi, Ruzun, Roti, Khubzun, daging, lahmun, telur, bayutun, keju, jubrun, jagung, lurotun, air, ma'un, madu, fasalun, jus, nasirun, teh, syayun, kopi, kohwatun, susu, labanun. Masya Allah, ahsan tabarakallahu fiik. Berikutnya, Al-Akh Imam. Al-Akh Imam. Halo? Naam, silakan dibaca. Al-Mat'umu wal-Mashrubu. Makanan dan minuman. Nasi, ruzun, roti, khubzun, daging, lahmun, telur, bayibotun, keju, jubnun, jagung, lurotun, air, ma'un, madu, asalun, jus asirun, teh, syayun, kopi, kohwatun, susu, labanun. Masya Allah, ahsan tabarakallahu fiik. Al-Akh Akhuna Abu Ahnaf. Naam, Ustaz. Tafadhal dibaca. Ad-Darsus Sabi'u, pelajaran ketujuh. Al-Mat'u al-mad'umu wal-mashrub, makanan dan minuman. Nasi, ruzun, roti, khubzun, daging, lahmun, telur, baydatun, keju, jubnun, jagung, durotun, air, ma'un, madu, asalun, jus, madu, asalun, jus, asirun, teh, syayun, kopi, kohwatun, susu, labanun. Ahsan tabarakallahu fiik, Masya Allah. Al-Akh Pujo. Naam, Ustaz. Silakan, tafadhal dibaca. Ad-Darsus Sabi', pelajaran tujuh. Al-Mat'umu wal-Mashrubu, makanan dan minuman. Nasi, ruzun, roti, khubzun, daging, lahmun, telur, Bail botun. Keju. Jubnun. Jagung. Zurotun. Air. Maun. Madu. Asalun. Jus. Asirun. Teh. Syayun. Kopi. Kohwatun. Susu. Labanun. Ahsan tabarakallahu fiik, masya Allah. Masih ada ini beberapa. Al-Akh Abu Zakir. Baik, Al-Akh Aslam sudah. Tafadhol, Akh Aslam dibaca. المطعوم والمشروب رز نسي خبز راتي لحم دجاج بيضة تلر جبن كجو ذرة جقوم ماء أير عسل مدو عصير جوس شاي teh, kohwatun kopi, labanun susu. Masya Allah, barakallahu fiik. Wafiik. Alhamdulillah, bisa, insya Allah, bisa dihafalkan ini pelajaran ketujuh. Yang lainnya yang belum membaca, insya Allah, pada pertemuan yang akan datang. Sambil setoran hafalan. Dan diingatkan kembali buat teman-teman yang ikut mempelajari bahasa Arab ini, yang sudah menghafalkan dari pelajaran pertama, supaya diulang kembali hafalannya dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang terakhir kita baca ini, terus diulang tujuannya supaya tidak mudah lupa. Sekali lagi, ini bekal untuk memasuki jilid-jilid berikutnya, insyaallah semoga Allah mudahkan. Insyaallah kita cukupkan pembahasan di malam hari ini. Bi'idnillahi azza wa jal, kita akan lanjutkan pada hari Sabtu insyaallah pelajaran ke-8. Naam. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.